بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati suffihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam. Tidak ada seorang pun yang memiliki emas maupun perak yang ia tidak menunaikan darinya haknya kecuali pada hari kiamat nanti akan dibuat untuknya lembaran-lembaran dari api. Lalu lembaran-lembaran tersebut dipanaskan di dalam neraka jahannam, fayukwa biha jambuhu wajabinuhu wadhahruhu. Lalu dibakarlah dengannya lambungnya, dahinya dan punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu. Setiap kali lembaran-lembaran tersebut menjadi dingin, ia lembaran-lembaran tersebut dipanaskan kembali. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Dalam satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, yaitu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Hatta yuqda bainal ibadi, hingga diputuskanlah perkara di antara para hamba. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Lalu ia pun melihat jalannya, bisa jadi jalan tersebut menuju surga, bisa jadi pula jalan tersebut menuju neraka. Qila ya Rasulullah fal ibilu, dikatakan wahai Rasulullah, demikian pula unta. Qala, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha, dan tidak ada seorang pun yang memiliki unta yang ia tidak menunaikan darinya haknya. Wa min haqqiha halabuha yauma wirdiha, dan di antara hak unta-unta tersebut, di antara hak yang ada pada unta-unta tersebut adalah memerah susunya lalu memberikannya kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya pada hari tatkala unta-unta tersebut mendatangi tempat-tempat minumnya dan minum darinya. Illa idza kana yaumul qiyamati mutiha laha biqa'in qarqarin, melainkan pada hari kiamat nanti ia akan ditelentangkan untuk diinjak oleh unta-unta tersebut di sebuah tempat yang rata, luas, lagi keras. Au farama kanat, dalam keadaan unta-unta tersebut paling gemuk, paling kuat, dan paling banyak jumlahnya. La yafqidu minha fasilan wahidan, tidak terluput darinya seekor anak unta pun. Tata'uhu bi akhfafiha, unta-unta tersebut yang berada dalam keadaan yang paling gemuk, paling kuat, paling banyak jumlahnya, bahkan beserta anak-anaknya seluruhnya, menginjak orang tersebut dengan kaki-kakinya. Wa ta'abduhu bi afwahiha, dan menggigitnya dengan mulut-mulutnya, yaitu dengan gigi-giginya. Kullama marra 'alayhi ulaha rudda 'alayhi ukhraha, setiap kali melewatinya unta yang pertama dikembalikan kepadanya unta yang paling akhir, yaitu keadaan tersebut diulang, diulang, dan terus diulang. Fi yaumin kana migdaruhu khamsina alfasanatin, dalam satu hari yang lamanya setara dengan 50,000 tahun di dunia. Hatta yukdo bainal ibadi, hingga diputuskanlah perkara di antara para hamba. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari, maka ia pun melihat jalannya, bisa jadi jalan tersebut menuju surga bisa jadi pula jalan tersebut menuju neraka. Qila ya Rasulullah fal baqaru wal ghanamu, dikatakan wahai Rasulullah, demikian pula sapi-sapi dan kambing. Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamati mutiha laha biqa'in qarqarin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak ada seorang pun yang memiliki sapi maupun kambing yang ia tidak menunaikan darinya haknya, melainkan pada hari kiamat nanti ia akan ditelentangkan untuk diinjak oleh sapi dan kambing tersebut di tempat yang rata, luas, lagi keras. La yafqidu minha syai'an, tidak terluput darinya seekor pun. Laisa fiha aqsa'u, tidak ada di antara kambing-kambing tersebut kambing yang terlipat kedua tanduknya. Wala jalha'u, tidak ada pula di antara kambing-kambing tersebut yang tidak memiliki tanduk. Wala adba'u, dan tidak ada pula di antara kambing-kambing tersebut yang patah tanduknya, yaitu seluruhnya memiliki tanduk yang sempurna. Tantahuhu biquruniha, kambing-kambing tersebut menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka. Watata'uhu biadlafiha, dan menginjaknya dengan kuku-kukunya, yaitu kuku-kuku mereka, kambing-kambing tersebut. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha, setiap kali melewatinya kambing yang pertama dikembalikan kepadanya yang paling akhir, yaitu siksaan tersebut diulang, diulang, dan diulang. Fi yaumin kana mikdaruhu khamsina alfasanatin, pada satu hari yang lamanya setara dengan 50,000 tahun di dunia. Hatta yukda bainal ibadi, hingga diputuskanlah perkara di antara para hamba. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari, lalu ia pun melihat jalannya, bisa jadi menuju neraka, bisa jadi menuju surga, bisa jadi pula menuju neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannama fayuj'alu safaiha. Tidak ada seorang pemilik harta pun yang ia tidak menunaikan zakatnya, melainkan harta tersebut dipanaskan di dalam neraka jahannam, lalu dibuat menjadi lembaran-lembaran. Fayukwa biha jambahu wajabinuhu, lalu dibakar dengan lembaran-lembaran tersebut dua sisi tubuhnya dan dahinya. Hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin, hingga Allah Ta'ala menghukumi di antara para hambanya dalam satu hari yang lamanya setara dengan 50 ribu tahun di dunia. Summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Kemudian ia melihat jalannya, bisa jadi jalan tersebut menuju surga, bisa jadi pula jalan tersebut menuju neraka. Wa ma min sahibi iblin la yuaddi zakataha illa butihalaha biqa'in qarqarin. Dan tidak ada seorang pemilik unta pun yang ia tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan ditelentangkan untuk diinjak unta-unta tersebut di tempat yang rata, luas, lagi keras. Ka'awfari ma kanat, dalam keadaan unta-unta tersebut paling gemuk, paling kuat, paling banyak jumlahnya. Tastannu alaihi, unta-unta tersebut berjalan dengan semangat di atas tubuhnya, yaitu menginjak-injaknya. Kullama mada alaihi ukraha ruddat alaihi ulaha. Setiap kali berlalu melewati orang tersebut, unta yang paling akhir dikembalikan kepadanya unta yang pertama, yaitu siksaan tersebut diulang-ulang. Hatta yahkumallahu baina ibadihi, hingga Allah Ta'ala menghukumi di antara para hambanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin, dalam satu hari yang lamanya setara dengan 50 ribu tahun di dunia. Summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Kemudian ia melihat jalannya, bisa jadi jalan tersebut menuju surga, bisa jadi pula jalan tersebut menuju neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yuaddi zakataha illa butihalaha biqa'in qarqarin. Dan tidak ada seorang pemilik kambing pun yang ia tidak menunaikan zakatnya, melainkan ia akan ditelentangkan untuk diinjak oleh kambing-kambing tersebut di tempat yang rata, luas lagi keras. Ka'au farima kanat, dalam keadaan kambing-kambing tersebut paling gemuk, paling kuat, paling banyak jumlahnya. Fatata'uhu bi'adla fiha, lalu kambing-kambing tersebut menginjaknya dengan kuku-kuku mereka. Watantahuhu biquruniha, dan menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka. Laisa fiha aqsa'u wala jalha'u, tidak ada di antara kambing-kambing tersebut yang terlipat dua tanduknya, tidak ada pula yang tidak memiliki tanduk. Kullama mada alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha, setiap kali melewati orang tersebut, kambing yang terakhir dikembalikan kepadanya kambing yang pertama, yaitu siksaan tersebut diulang-ulang. Hatta yahkumallahu baina ibadihi, hingga Allah Ta'ala menghukumi di antara para hambanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin mimma ta'udduna, dalam satu hari yang lamanya setara 50,000 tahun berdasarkan hitungan kalian. Summa yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari, kemudian ia melihat jalannya, bisa jadi jalan tersebut menuju surga, bisa jadi pula jalan tersebut menuju neraka. Fazzakatu mafruudatun fi hadhihi al-asnafil madhkurati fil hadithi, maka zakat diwajibkan pada macam-macam harta yang disebutkan di dalam hadis ini. Yajibu 'alal muslimi an yu'tiyahu lil imami, wajib bagi seorang muslim untuk memberikan zakatnya kepada pemimpin pemerintah. Au lahu haqqun an yunfiqaha fi masarifiha dunal imami, atau ia berhak, boleh menginfakkannya, yaitu menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya tanpa menyerahkannya kepada pemerintah. Wa yara ba'dul ulama'i wa minhum ibnu Qudamata annal afdala an yunfiqaha bi nafsihi fi asnafi ahli zakati. Dan sebagian ulama berpendapat, di antara mereka Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya yang lebih utama seseorang memberikan zakat hartanya sendiri kepada golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Li'anna dhalika awthaqu. Karena yang demikian itu lebih dipercaya, yaitu dipercaya sampainya zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Wa idza kana al-imamu qad talabaha minal muslimi li hajatin fa 'alayha an yusallimaha lil imami. Dan apabila pemerintah meminta zakat harta tersebut dari seorang muslim karena ada suatu kebutuhan, maka wajib baginya untuk menyerahkan zakat tersebut kepada pemerintah. Fa idzam tana'a unasun min ada'iha ilal imami yuqataluna. Kemudian apabila orang-orang menolak untuk menyerahkan zakat mereka kepada pemerintah, mereka diperangi. Kama qatala Abu Bakrin Siddiqu radhiyallahu anhu mani'iz zakati kama qatalal murtaddina. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakat mereka, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.